Mitra bisnis, untuk mengejar pendapatan negara, saat ini pemerintah sedang mengkaji penambahan barang-barang kena cukai di luar rokok dan alkohol, seperti minuman bersoda dan vetsin atau MSG. Pemerintah ingin menggenjot pendapatan karena penerimaan per Mei lalu baru mencapai 33% dari target tahun ini. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai rencana pengenaan cukai baru ini? Ya, saya pikir ya, apapun kalau you cari-cari ya, pajak pun di mana kepentingan-kepentingan, apakah itu bersoda, apakah air minum, you besok mempajakin segala macam, you mencari itu hak-hak pemerintah saja. Tapi apakah itu wajar? Dan apakah itu di luar negeri orang kenakan pajak kepada bidang-bidang yang begitu kan? Yang sebenarnya lebih banyak untuk kepentingan umum dan lain-lain, yang sebenarnya menurut saya di mana-mana juga misalnya nggak ada pajaknya ataupun mau dipajak-pajakin. Jadi pemerintah itu nggak boleh panik di dalam mencari pajak itu. Seharusnya mereka cari itu adalah bagaimana intensifikasi sehingga orang-orang yang belum bayar pajak itu yang membayar pajak atau yang membayar pajak tidak penuh itu membayar pajak. Dan disitulah sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, bukan dengan cari-cari di mana pun, nambah-nambah di mana bisa dapat duit lagi karena kita pajaknya nggak mencapai target. Jadi you berburu lah apa yang you bisa berburu tanpa mengganggu daripada ekonomi nasional kita. Sebab apapun ya, apapun yang you lakukan satu pun ada multiplier efeknya. Dan multiplier efeknya apa itu mendukung atau membunuh. Akhirnya kan ini akan mengakibatkan harga-harga juga naik. Apakah itu menguntungkan konsumen juga atau lain-lain. Itu semua kan harus dipikirkan secara benar. Jangan cuma cari-cari di mana you mesti cari pajak. Jadi you ini tidak ada pemikiran jangka panjang begitu. Seharusnya di dalam kita mengelola sesuatu harus dipikirkan kan untung ruginya dan jangka panjangnya itu gimana. Jangan cari-cari aja karena tekor sekarang carilah di mana-mana lubang untuk you cari-cari di mana pajak itu yang harus lakukan yang sebenarnya jadi tidak wajar semua ya. Ini menurut saya harus kita perhatikan gitu loh. Tapi Pak, di negara-negara maju seperti Amerika sudah menerapkan cukai seperti ini Pak. Apa pendapat Anda? Iya itu memang itu ada. Tapi itu kan sebenarnya sudah dibayar melalui PPN. Dalam melalui pajak penjualan. Jangan lupa tambah pajak-pajak lain lagi. Kita ini kan kadang-kadang mau tambah-tambah pajak mewah, pajak ini, pajak itu. Ya sebenarnya akhirnya kita semua kan akhirnya pengusaha itu membebankan kepada konsumen. Akhirnya konsumen diuntungkan dan apakah itu lebih menguntungkan atau rugi. Itu kan semua kita harus hitung semuanya, ya kan. Yang betul-betul you lakukan itu yang wajar-wajar saja, yang mana you harus kenakan, yang mana. Tapi saya melihatnya bahwa masalah-masalah kita ini masalah yang selalu mau cari karena kepanikan jangka pendek saja. Jadi semua-semua dicari kepajakan. Sedangkan banyak masalah-masalah pajak yang hilang. Sekarang mungkin banyak yang terjadi daripada yang illegal mining itu ya. Ya enggak mungkin juga diurusan juga di bidang-bidang perkebunan. Macam orang tidak bayar pajak penuh. Itu sebenarnya yang you harus cari. Yang you mesti tangkap yang jauh lebih besar daripada mencari gampangnya saja. Ini yang saya enggak terlalu setuju ya. Kalau sistem-sistem perpajakan kita ini juga hanya berburu di kebun binatang. Dan sama sekali juga orangnya nggak cukup misalnya, semua orang juga takut ini itu dan orang pajaknya juga bagaimana memperbaiki mental mereka juga untuk bekerja yang benar juga. Tapi tidak cari segala macam lubang yang diperlukan juga yang akhirnya membunuh usaha-usaha itu sendiri. Pajak itu kan sebenarnya you mesti ambil dari telurnya ayam, bukan membunuh ayamnya gitu loh. Jangan mengganggu ekonominya, itu yang paling penting menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.